وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون قال الإمام سعد رحمه الله يبين تعالى أثرا من آثار قدرته الله سبحانه وتعالى menjelaskan أثر dari آثار kebesaran الله عز وجل ونفح من نفحات رحمته dan bentuk dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah wujudkan. Faqala, maka Allah berfirman, wa huwa alladhi yursiru riyaha bushran baina yaday rahmatih, maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus angin bushra sebagai kabar gembira, baina yadai rahmatih, di hadapan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ar-riyah al-mubashirat bil-ghais, angin sebagai kabar gembira yang Allah turunkan dengan diturunkannya hujan. Allati tuthiruhu bi-iznillah minal ard, yang mana angin tersebut ada bersama hujan yang Allah turunkan dengan izin Allah ke bumi. Istabsyaral khalq bi rahmatillah, sehingga makhluk-makhluk yang ada mendapatkan kabar gembira dengan rahmat Allah. Wa tartah laha qulubuhum qabla nuzuli, dan jiwa orang-orang, jiwa manusia ketika diturunkannya hujan akan merasa nyaman sebelum diturunkannya atau ketika diturunkannya. Hatta idza aqallat ar-riyah sahaban siqalan suqnah, sampai-sampai ketika angin tersebut terbebani dengan awan yang berat, yang ada airnya, yang siap diturunkan hujan padanya. Qad athara ba'dhaha wa alafahu rih ukhra wa alqahu rihun ukhra, angin bercampur awan yang di situ sudah disiapkan air untuk diturunkan sukna, kami turunkan hujan li baladi mayyit, untuk negeri yang gersang, untuk negeri yang mayyit, yang mati, yang tidak ada air, yang mana hampir-hampir negeri tersebut hancur binasa, yang mana negeri tersebut hampir-hampir paceklik, kelaparan, sengsara, tidak ada air, kekeringan, karena tuhlik hayawana tuh, sehingga membinasakan hewan-hewan yang ada di sana. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, laulal bahaim lam tarat as-sama. Kalau bukan karena hewan, niscaya langit itu tidak akan menurunkan hujan. Wa kada ahlu ayyai asmi rahmatil, hampir-hampir penghuninya merasa naf, bosan, merasa putus asa dengan rahmat Allah. Anzalna bihi ay bidzalika al-balad al-mayyit al-ma. Maka pada negeri tersebut kami turunkan hujan, air yang mengalir, air yang deras. Dzalika sahab, dari awan tersebut. Asakharallahu lahu rihan tadurruhu wa tufarriquhu biiznillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan angin, nah, yang memancarkan, menyebar, menurunkan air, tersebar dengan izin Allah azza wa jal. Fa akhrajna bi min kulli samarat. Maka kami keluarkan, kami keluarkan dengan air tersebut di bumi berbagai macam buah-buahan. Asbahu mustabshirin berahmati. Sehingga mereka, manusia, bergembira dengan rahmat Allah. Rati'in bikhairillah, senyaman dengan kedermawanan Allah, kebaikan dari Allah. Wa qalu kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, demikianlah bagaimana kami juga mengeluarkan orang-orang yang mati. Artinya perumpamaan hujan yang Allah turunkan dengan ditumbuhkannya buah-buahan untuk manusia agar kita mengingat. Demikian pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari kuburnya pada hari kiamat nanti. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Demikianlah bagaimana kami mengeluarkan orang-orang yang mati agar kalian mengingat Allah. Ay kama ahyainal ardh ba'da mautiha bin nabat. Hal ini sebagaimana kami telah menghidupkan bumi setelah matinya dengan tumbuh-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta min quburihim. Demikian pula kami mengeluarkan orang-orang yang mati dari kuburan mereka. Ba'da ma kanu rifatan mutamazziqin. Yang sebelumnya mereka menjadi tulang berulang, hancur, berkeping-keping. Wa ala istidlal wadih. Yang demikian ini pendalilan yang jelas. Fa inna la farq bainal amrain. Sesungguhnya yang demikian itu tidak ada bedanya antara dua perkara, dua keadaan itu. Mungkirul ba'ats istib'adan lah ma'annahu yara ma huwa nadhiruh. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari dibangkitkannya pada hari kiamat nanti, menganggap, merasa enggak mungkin orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Padahal dia melihat sendiri bagaimana kejadian buah-buahan yang sebelumnya tidak ada. Tadinya gersang, tidak subur, kemudian Allah tumbuhkan buah-buahan yang sangat banyak jenisnya. Harusnya dia bisa mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Tapi yang namanya penentangan, kesombongan, tetap saja dia tidak mau beriman. Tetap saja dia tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tetap saja dia pasti mengingkari dan terus mengingkari. Ingkar mahsusat dan mengingkari perkara-perkara yang bisa dilihat pada kejadian bagaimana Allah menumbuhkan buah-buahan yang sebelumnya dalam keadaan mati, yang sebelumnya dalam keadaan gersang, tidak ada apa-apanya. Nah, menjadi ada, berbuah, tumbuh berbagai macam jenis dan bentuknya. Harusnya peristiwa seperti itu menjadi ibrah, menjadi nam ibrah bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membangkitkan hamba-hambanya yang sebelumnya dalam keadaan mati, sama seperti tumbuh-tumbuhan tanah dalam keadaan mati, gersang, maceklik, kemarau yang berkepanjangan, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan. Maka Allah tumbuhkan tumbuhan tersebut. Wa bihadza alhas ala tadzakkur wa tafakkur fi ala illah. Di dalam ayat ini menunjukkan anjuran agar selalu mengingat Allah, agar selalu bertafakur terhadap kenikmatan Allah, wa nazar ilaiha bi'ainil i'tibar wal istidlal, dan melihatnya dengan mengambil ibrah, contoh, la bi'ainil ghafla wal ihmal, bukan dengan kelalaian dan menyepelekan apa yang Allah berikan sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Wallahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tafsiruha, yani fi qawlillahi azza wa jal, falyafu wal yasfahu, ala tahibuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Adapun tafsirnya, qauluhu falyafu walyafu walyasfahu. Allam lamul amr wa sukinat li'anna atat ba'dal waw. Wa lamul amr tuskanu idha waqa'at ba'dal waw. Kama huna wa ba'dal fa' wa ba'dal thumma. hendaknya mereka memberikan maaf dan melapangkan hati mereka, berpaling dari orang-orang yang bodoh, tidak membicarakannya lagi. Ini amr, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ata. Summa yughdu tabadahum tabi sini falyunfiq dengan summa yughdu al-lam lamul amr. Hadza idza kanat lamul amr, amma idza kanat lam ta'lil. Kalau seandainya lamnya lam ta'lil, maka maksurah dikasrahkan. La tusakkan, tidak disukunkan. Wa in waliyat hadhihi huruf, walaupun ada huruf-huruf ini. Qalu wal ya'fu, yani yatajawaz anil akh bizamb. Hanya memaafkan, tidak menyiksa, tidak menghukum. Wal yasrahu ya'ridu an hadzal amr, ya, membiarkan, melepaskan. Wala yatakallamu fihi, jangan dibahas lagi, jangan diperpanjang lagi. Ma'khudun min safhatil 'anq wa janibi, diambil dari nam urat leher, itu di sampingnya, kanan dan kiri. Karena insan idza 'arada alladhi yabdu minhu safhatil 'anq, karena manusia ketika dia berpaling, maka urat lehernya ya terlihat. Wal farq bainal 'afwi was-safh anna al-insan qad ya'fu wa la yasfah. Kadang kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, manusia kadang memaafkan dan kadang di sisi yang lain tidak mau berpaling darinya, artinya tetap aja dibicarakan. Sudah dimaafkan, minta maaf, ya dimaafkan, tetap dibahas lagi, dibahas lagi, enggak mau berpaling, enggak mau nam stop, tidak mau berhenti pembahasan itu. Ya saf ya'ridu an hadzal amr, berpaling dari orang ini, jangan dibahas lagi. Wala yatakallamu fi bal yuzkar hadzal udwan hadzal isaa'ah, bahkan selalu disebut, diingat-ingat permusuhan, keburukan-keburukan ini sudah dilupakan saja. Lakinnahu la ya'khudz bin nadab fas-safh ablagh mujarrad al-'afw, maka as-safh lebih mengena dari sebatas memaafkan. Kalau as-safh itu sudah tidak menganggap hal itu nam, sudah dimaafkan, sudah nam, tidak perlu diperpanjang lagi, dilupakan. Ya wal ya'fu wal yasfahu. Nah, qauluhu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum, tidakkah kalian menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Ala lil 'ard wal jawab bala nuhibbu dzalik, tentu kami mencintai hal itu. Fa idza kunna nuhibbu yaghfirullahu lana, apabila kami mencintai agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni dosa-dosa kami. Falnata'arad li asbabil maghfirah, maka hendaknya kita mengambil dari asbab, sebab-sebab yang mendatangkan ampunan dari Allah. Subhanallah ghafurur rahim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, maha pengampun, lagi maha penyayang. Ghafurun hadhi iman takuna ism fa'il lil mubalaghah. Ghafur ima, ini adalah isim fa'il yang maknanya mubalaghah, melampaui batas. Ghafur terus melampaui, terus dan terus memaafkan. Ghafur mengampuni, terus melampaui, terus. Kalau manusia ya ada batas, kalau manusia Allah ghafur selalu dan selalu mubalaghah, mengampuni hamba-hambanya. Atau makna yang kedua bisa jadi menjadi sifat musyabbahah. Jika kana sifat musyabbahah fa yadalatu ala al-wasf al-lazim al-tsabit. Kalau menjadi sifat musyabbahah, maka menjadi sifat yang lazim, yang melekat, yang sabit lillahi azza wa jalla. Hadza wa muqtada sifat al-musyabbahah. Ini konsekuensi kandungan dari sifatul musyabbahah. Fa in kanat ism fa'il muhawalan ila sighat takthir. Allah seandainya menjadi ism fa'il berubah atau dirubah menjadi sighat takthir, kanat dala ala wukul maghfirah min Allah bikasrah. Maka sebagai dalil bahwasanya wukul maghfirah, terjadinya ampunan dari Allah itu banyak sekali. Wa ba'da hadza naqul inna jami'a bainal amrayn. Setelah ini kita katakan bahwasanya ayat yang mulia ini terkumpul antara dua perkara. Yang pertama adalah sifatun musyabbaha, li'anna al-maghfirah sifatun daimat lillahi azza wa jal. Ampunan adalah sifat yang selalu melekat milik Allah Azza wa Jalla, wa hiya aidan fi'l yaqa bi kathrah. Yang demikian itu juga perbuatan dan selalu dilakukan oleh Allah. Berapa banyak dari hamba-hamba yang selalu dimaafkan, diampuni oleh Allah. Wa ma'azamaha, dan berapa besar rahmat Allah. Allahur Rahim, hadhi aidan ism fa'il muhawwal ila sighat al-mubalaghah. Wa asl ism fa'il min rahima rahim, lakin hawl ila rahim, lakin hawwila ila rahim likathrat rahmatillah. Rahim maknanya kathrah rahmatillah, banyaknya rahmat Allah. Wa kathra man yarhamuhum Allah azza wa jalla, dan banyaknya dari makhluk yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yuqrin baina hadihin al-ismain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara ghafur rahim. Ghafur kathratul maghfirah. Selalu dan selalu dan selalu dan terus selalu. Mubalaghah. Dimaafkan. Rahim kathrat rahmatillah, banyak rahmat Allah, banyak untuk hamba-hambanya. Wa fil maghfirati zawalul makruh wa athar dzamb. Sehingga pada ampunan dari Allah Azza wa Jalla, maka akan hilang sesuatu perkara yang darurat, mengerikan, menakutkan dari pengaruh dosa dan kemaksiatan. Ini dengan ampunan Allah. Wa bi rahmah, dan pada rahmatullah, rahmat Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Semuanya rahmat Allah maha dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Wa bi rahmah usul matlub. pada rahmat Allah, seorang akan mendapatkan apa yang dia maukan. Kama qala ta'ala lil jannah, sebagaimana Allah berfirman, nah, kepada surga, anti rahmati arhamu bik man asya'. Wahai surga, kamu adalah rahmatku, arhamu bik, aku merahmati kamu, man asya', yang aku kehendaki dari makhluk, dari hamba-hambaku, sesuai dengan kehendak Allah, pilihan Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan diberikan rahmat Allah. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.